Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tiga perkara yang telah disebutkan atau yang kita sebutkan, kita bacakan dari apa-apa yang dibawakan oleh Al-Alama Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yang membahas tentang sifat perangai, petikan sifat sifat salafun as-salih dan keistimewaan mereka dalam permasalahan ilmu dan amal. Kemudian berikutnya, beliau menyebutkan perkara yang keempat. Min kutufihim au min nu'utihim. Di antara sifat mereka dan keistimewaan mereka, keistimewaan manhaj mereka. Qala rahimahullah, ar-rabi' wuduhu al-intilaq. Jelasnya, gamblangnya, dasar atau pijakan dakwah mereka. Wasir fi amali dakwah ilallah. Dan jalan, perjalanan, manhaj, metode dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Serta dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal ini khatifil azani Allah wa iyyakum, ada dua hal yang beliau sebutkan, yakni yang pertama jelasnya pijakan dasar salaf, salafuna salih, salafus salih dalam berdakwah. Dan ini masih terus dipegangi oleh pengikut-pengikut mereka. Wuduhu al-intilaq. Jelasnya, gamblangnya, pijakan yang menjadi dasar mereka dalam berdakwah dan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak lain dan tidak bukan adalah hal pertama yang beliau sebutkan dari apa yang telah kita bacakan, yakni i'timaduhum 'alal kitabi wa sunnah 'alal fahmi sahih. Dasarnya itu adalah kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Sehingga ketika berdakwah semata-mata qala Allah, firman Allah Jalla wa 'ala kadza wa kadza. Qala Rasul alaihi salatu wassalam kada wa kada. Dasarnya kembali lagi ke Al-Quran, dasarnya kembali lagi ke As-Sunnah. Dawatus salaf, dakwah mereka ikhatifillah rahimani wa rahimakumullah, tidak memiliki atau undang-undang yang dijadikan pegangan, undang-undang yang dijadikan acuan, garis-garis besar haluan, itu adalah kitabullah dan sunnatul rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini, dengan perkara inilah, dengan hal inilah, mereka yakin dalam berdakwah. Kenapa? Karena sumbernya jelas. Sumbernya dari Zat Rabbul Alamin yang maha benar. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Jalla wa'ala? Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu wahai Muhammad. Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Ketika kita berdakwah katibil azani Allahu wa iyyakum, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada jalan Allah. Berdakwah kepada Islam dengan dasar Al-Kitab dan As-Sunnah. Dakwahnya menjadi lebih mantap, lebih kokoh. Berbeda halnya ikhatifillah rahimani wa rahimakumullah, ketika berdakwah tidak mempunyai, tidak memiliki pijakan yang kokoh. Berdakwah di sana punya garis-garis besar, hisibnya, partainya, kelompoknya, yang merupakan rumusan dari petinggi-petingginya. Atau pemimpinnya punya aturan tersendiri. Kamu kalau misalkan melanggar dari undang-undang ini, aturan-aturan ini, bukan kelompokku. Wahada firqah, ini sekte, ini kelompok. Dan kelompok selain Ta'ifatul Mansurah, selain Ta'ifatul Mansurah An-Najiyah, selain Ahlu Sunnah, ya ahlu dhalal. Sebagaimana disebutkan oleh al-alamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Wara'ah. Ketika beliau menjelaskan dalam risalah syarh usuli sunnah. Laisa min ahli sunnah. Kalau misalkan dia tidak memegang usul pokok dari sunnah, falaisa min ahli sunnah. Fahuwa ahlu dholal. Maka dia orang yang sesat. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam alafiyah. Tidak, bukanlah pemimpin-pemimpin mereka. Bahkan ikhatifillah rahimani wa rahimakumullah, kalau misalkan ditanya pemimpin dakwah salafiyah siapa? Pemimpin dakwah salafiyah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpinnya. Kalau ditanya siapa ketuanya? Ya enggak ada ketuanya. Maksudnya yang dimaksud dengan ketua itu seperti apa? Sandarannya semuanya kitabullah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang menjadi tokoh dakwah, seberapapun keilmuannya, qadarullah misalkan. Dia terpleset. Maka dinasihati, diingatkan dengan Alkitab wa sunnah. Wuduhu al-intilak. Dasarnya jelas. Ketika berdakwah pun ikhatifillah azani Allahu wa iyyakum, perkara yang kedua, wasair, manhaj, perjalanan dalam berdakwah kepada Islam. Berdasarkan apa yang disebutkan, apa yang dibimbingkan oleh Allah dan dibimbingkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fabada'u bil aham fal aham. Mereka memulai dengan yang paling penting. Kemudian setelahnya. Demikian pula dalam metodenya. Yang paling penting at-tauhid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengutus sahabatnya untuk berdakwah di negeri lain, perkara yang pertama diperintahkan oleh beliau at-tauhid. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Nasihat beliau, bimbingan beliau kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus ke Yaman, yang pertama adalah untuk mentauhidkan Allah. Hendaklah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayah wa fi lafdhin ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Ali bin Abi Thalib ketika diutus oleh Rasulullah SAW pun demikian. Fad'uhum ilal Islam. Ajak mereka ke dalam Islam. Apa Islam? Syahadatu ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid. Karena memang tauhid itulah inti dakwah Islam. Inti dakwah para rasul min awalihim ila akhirihim. Dan inilah yang katibilazani Allah wa iyyakum hikmah diciptakan manusia dan jin. Dan inilah cahaya utama yang menerangi hati seorang hamba. Dan segelap-gelap yang menggelapkan, yang mematikan hati hamba, syirku, al-kufru, dan al-bid'atu. Kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Ahlul ma'asi, ya memang kemaksiatan itu duna hadhihi thalatha, yang di bawah tiga ini, kemaksiatan di bawah tiga ini. Karena syirik kemaksiatan, bid'ah pun kemaksiatan, kufur kemaksiatan, namun kemaksiatan-kemaksiatan di bawahnya. Kemaksiatan-kemaksiatan selain tiga ini memang menggelapkan hati. Akan tetapi ada dari bagian hati mereka yang masih bersih, yang mudah, lebih mudah untuk diajak kepada al-haq, diajak kepada tauhid kepada Allah. Namun apabila syirik waliyadzubillah, apabila syirik sudah meresap ke dalam hati, sudah diresapkan ke dalam hati, wa ushriba fi qulubihimul ijl, kisah Nabi, kisah para pengikut Nabi Musa dulu, Bani Israel, karena mereka sudah cinta menyembah al-ijl, mereka lepas, mereka sulit untuk lepas dari kesyirikan kecuali dengan rahmat Allahu Jalla wa'ala. Orang yang sudah tenggelam ke dalam kesyirikan, subhanallah, diajak ke tauhid, wah syubhatnya begitu banyak. Syubhatnya begitu banyak. Lebih ringan orang yang melakukan kemaksiatan, yaitu selain itu. Meskipun syaribul khomer, meskipun sarik, atau kuta'ut tariq, ila ghairi dhalik. Laku kebidahan, demikian pula diajak kepada sunnah, luar biasa, masya Allah, subhatnya luar biasa. Sampai-sampai Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis karya risalah tersendiri untuk menyingkap syubhat-syubhat orang musyrikin, kasyubhat, syubhat-syubhat yang ada di kalangan orang-orang musyrik ketika diajak dakwah kepada tauhid, kepada penyembahan kepada Allahu Jalla wa'ala semata, untuk meninggalkan segala sekutu-sekutu yang mereka jadikan, mereka angkat, mereka jadikan tandingan bagi Allah, dengan membawakan beberapa syubhat dan dibantah oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wuduhu sair dalam berdakwah. Begitu pula ketika atau dalam metodenya. Mengutus da'i ke penjuru negeri, ke penjuru daerah, ke daerah-daerah. Ini merupakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun tidak ada kaitan dengan pembatasan waktu. Tidak ada. Kamu dakwah ke negeri ini selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, ila ghairi dzalik. Kalau sudah 3 hari kamu kembali, kalau sudah 7 hari kamu kembali. Bahkan para sahabat tidak sedikit yang berdakwah keluar dari negeri mereka, keluar dari Madinah, keluar dari Mekah, menuju suatu negeri untuk berdakwah di sana, ikhati fillah izni Allah wa iyyakum, hatta tuwfi, sampai meninggal di sana. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwah yang dibawa oleh Rasul dan diikuti, dijalankan oleh para sahabat, kemudian orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik, tidak ada dakwah mereka yang masuk lewat parlemen, tidak ada yang masuk dakwah mereka lewat politik, subhanallah, tidak ada yang masuk dalam siasi. Dan itulah manhaj mereka. Benar-benar menjalankan. Ad'u ilallah. Aku mengajak kalian kepada Allah. Bukan lil kathrah. Bukan untuk berbanyak-banyak. Kalau misalkan banyak, alhamdulillah. Kalau misalkan pun sedikit, al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yang jelas bagi da'i, bagi para duat, sudah menyampaikan apa yang harus ia sampaikan. Gak ada paksaan. Wala iming-iming, apalagi iming-iming. Iming-iming dari mana? Ayo, ikut ke kita, ikut dakwah kita. Insya Allah kamu akan diberi setiap bulan tanggungan 5 juta. Wah, pada senang. Tapi bukan karena Allah. Kalau misalkan subsidinya berhenti, ya dia akan berpaling. Semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Dan tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, sampai ila ayasyaallah, ya dakwah para salaf, dakwah rasul, dakwah para sahabat, patabi'in, tabi'ut tabi'in, dan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadza wa ila ayasyaallah. Ya demikian. Ngajar di masjid. Ngajar di musala. Mungkin ada yang di rumah. Yang di rumah tuh, yang di rumah pun bukan sirri, nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Bukan dalam rangka bersembunyi-sembunyi-sembunyi. Bukan dalam rangka karena takut, khawatir dakwahnya ketahuan. Tidak. Beliau menjelaskan. Qala rahimahullah. Beliau melanjutkan, fala sirriyata wala takatulat makhfiyah. Tidak ada sirriyah, tidak ada unsur rahasia dalam dakwah salaf. Gak ada rahasia-rahasiaan, bisik-bisik antara dua orang, yang lain gak boleh tahu. Ini rahasia bahaya kalau diketahui. Bisa terbongkar, nanti bisa dikejar oleh penguasa, ila ghairi dzalik. Ada memang yang tidak disampaikan. Tapi bukan dalam rangka itu rahasia, bukan. Menunggu waktu yang tepat, dan itu pun bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang mereka fahami, bisa mereka fahami, bisa mereka cerna. Kalau segala sesuatu disampaikan dalam keadaan kadar ilmu manusia itu berbeda-beda, bisa jadi sesuatu bagi satu pihak itu merupakan sesuatu yang bisa difahami dengan gamblang, dengan mudah, dengan jelas, difahami dengan fahman jayyidan, faham pemahaman yang baik. Namun bagi orang lain bisa jadi fitnah. Oleh karena itu Ali melanjutkan, atuhibuna yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian cinta, ingin, pengin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Karena apa? Karena salah dalam berdakwah. Yang disampaikan benar, namun salah metodenya. Dan ini walaisa min bab asiriyah, bukan dalam pembahasan atau dalam bab sembunyi-sembunyi dakwahnya, menyembunyikan. Kala tidak demikian. Wala takatulat makhfiyah, tidak pula ada kelompok-kelompok rahasia, kelompok-kelompok tersembunyi. Wala tajamu'at khasah fi ghiyabati dhulam, tidak ada kumpulan-kumpulan khusus, ijtima' khusus di kegelapan malam, di kegelapan fi falawatil ard, di tanah-tanah bumi yang lapang atau sembunyi di kegelapan, di lapangan atau di au tahtakuhu fil jibal, atau di dalam gua-gua, di hutan. Kumpul merumuskan sesuatu di kegelapan, menyampaikan sesuatu yang rahasia, menyampaikan misinya demikian. Enggak ada. Tidak ada. Musyawarah ada. Musyawarah ada. Karena ini juga berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyawirhum fil amr, ajalah mereka musyawarah dalam perkara yang kalian butuh untuk musyawarah. Tapi kalau sampai hingga kumpul istimak, berkumpul rahasia di kegelapan, apalagi di hutan, sembunyi-sembunyi, laisa min manhaji salaf, bukan manhajnya salaf. Bahkan ketika misalkan ada taklim, ada pengajaran, ada penyampaian ilmu yang datang dari berbagai macam pihak pun, ahlan wa sahlan. Karena tidak ada yang disembunyikan. Kama yaf'aluhu al-hisbiyun al-haraqiyun. Subhanallah. Beliau menyampaikan, menjelaskan apa yang beliau ketahui. Dan beliau memang mengetahuinya. Tentang hisab, kelompok yang berdakwah mengatasnamakan Islam, namun tidak di jalan yang benar, sebagaimana dilakukan oleh hizbiyun al-haraqiyun, kelompok-kelompok pergerakan, fi kulli baladin min buldanil muslimin, di setiap negara dari negara-negaranya kaum muslimin, di setiap negara dari negara-negara Islam. Ada pergerakan ini, ada pergerakan itu, sangat banyak. Kita enggak perlu keluar negeri, di Indonesia sendiri kalau yang seperti ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, di Indonesia sendiri itu sangat banyak. Bahkan bisa jadi ada pergerakan yang tidak kita ketahui, wala namanya, wala misinya, wala wabil akhas, namun beliau mengkhususkan karena sudah saking parahnya, saking tersebarnya mereka ini. Wabil akhas jama'atul ikhwanil muslimin, dan secara khusus, terlebih khusus jama'ah ikhwanul muslimin. Kama yusamuna anfusahum, sebagaimana mereka menamai diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan, bali salaf ahlu jahrin bidakwah ilallahi jalla wa'ala. Bahkan para salaf itu adalah orang yang terang-terangan, terbuka dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, gamblang. Dasarnya kitabullah, sunnah rasul. Mengajak orang kepada kebaikan. Dasarnya, qala Allah, qala rasul. Wah subhanallah, tenang, ayem, teteg. Tidak mengatakan, kelompokku itu seperti ini. Ayo, ayo ke sini, ayo ke sini. Ayo melakukan ini, ayo melakukan itu. Jangan melakukan ini loh. Apa dasarnya? Kenapa kamu menyampaikan seperti itu? Memerintahkan atau melarang demikian? Lah kelompokku tuh melarang seperti ini, kelompokku memerintahkan seperti ini. Enggak ada yang seperti itu. Apa yang diusahakan? Oleh salafiyin, hatta salafiyin. Loh, kan ada dalilnya dalam Al-Quran. Kan ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemikiran pemimpinnya, wala ketuanya, wala sekjennya, wala jubirnya. Dan semua berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Semua beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Berlomba-lomba. Mandala ala khairin falahu ajru, falahu mithlu ajri fa'ilihi. La yang kusud dhalika min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala pelakunya. Tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nasihat karena Allah, adinu nasihah. Menginginkan, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Menginginkan untuk saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya. Dia menginginkan hidayah. Dia sendiri untuk dirinya menginginkan hidayah, menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketenangan. Ini juga ia harapkan untuk saudaranya. Akhirnya muncul nasihat. Iradatul khair lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Enggak minta imbalan. Wala minta jatah, wala minta ujroh. Dan ketika ada orang minta nasihat pun, datang misalkan kepada da'i, kepada ustadz minta nasihat, minta wejangan. Enggak ada ustadz yang wani piro. Enggak ada ustadz yang masang kotak. Masukkan seikhlasnya. Kenapa? Lihubbihim linnas. Karena mereka cinta kepada manusia, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Dia cinta untuk saudaranya, apa yang ia cintai untuk dirinya. Dan kembali lagi, ini ke dasar yang kedua atau mumayyizat atsaniyah. Keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Salamatun niyah, selamatnya niat, wa husnul qasdi, dan keinginan, maksud yang baik. Hakadha ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Maka berbahagialah bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala ketika dikenalkan dengan dakwah salafiyah. Nikmatun azimatun. Kenikmatan yang begitu besar. Wa ta'lim li ibadillah. Salaf ahlu jahrin. Salaf itu orang yang terang-terangan. Manhaj salaf itu manhaj yang terang-terangan dalam mengajarkan ilmu kepada manusia. Allahu Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut maktubun." Abadi, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ditulis, diabadikan dalam Al-Qur'an, termaktub dalam Al-Qur'an. Sungguh Allah telah, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut, meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Meninggalkan kesyirikan. Yaitulah dakwah salaf. Kalau misalkan ditanya, apa sih dasarnya dakwah salaf? Apa sih? Misalkan ada orang awam tanya, apa sih dasarnya dakwah salaf itu? Apa sih garis-garis dakwahnya? Garis-garis besar haluannya? ADART-nya mungkin? Ila ghairi dzalik dan yang lainnya? Ya, kitabullah wa sunnatu rasulullah alaihi salatu wassalam. Enggak ada yang kemudian menyesuaikan zaman. Oh, sekarang tahun 2023. Keadaannya berbeda. Keadaannya berubah. Kebijakannya ganti lagi. Dulu haram, tidak membolehkan orang lain dari kelompok lain selain kelompoknya untuk sholat di masjidnya. Sekarang boleh. Kenapa? Tahunnya beda, sesuai dengan zaman. Dulu misalkan, salaman dengan lawan jenis ajnabiyah tidak diperbolehkan, sekarang boleh. Kenapa? Masanya berganti. Kita enggak bisa kaku, kita harus fleksibel. La haula wala quwata illa billah. Ini dakwahnya dakwah Islam apa dakwahnya ente? Nah. Wallahul musta'an. Nasallallahu alaihi wa sallam. Mengajarkan terang-terangan. Apa yang ada dalam Al-Quran? Diajarkan. Tafsir? Diajarkan. Syarah hadis? Diajarkan. Wa badli an-nasihah. Mereka pun orang yang terang-terangan dalam menyampaikan nasihat. Diterima? Walhamdulillah. Begitu pula ketika memberikan nasihat kepada penguasa. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, waqad adaitum ma'alaikum. Sungguh kalian telah menunaikan kewajiban kalian. Lahum au badlu au badli nasihati lahum. Memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Kullun bihasabi halihi wa maqamihi. Masing-masingnya sesuai dengan keadaan dan posisinya. Bisa mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin enggak paham. Ada orang mungkin sebagian ikhwah ada enggak setiap manusia enggak setiap ikhwah itu mudah untuk menghafal dalil. Mudah menghafal kitabullah, mudah menghafal hadis. Namun ketika, apakah mereka tidak bisa, tidak boleh untuk mengajak manusia kepada kebaikan? Dia ingat, pernah ikut taklim. Ustadz nyampaikan hadis, arope rafal, maknanya kira-kira seperti ini. Maka, maknanya kira-kira seperti ini. Ini termasuk kebaikan, mengajak orang lain. Yuk, demikian, demikian, demikian, demikian, mengamalkan ini. Loh, apa dasarnya? Ini loh, ada hadis, cuman lafadznya saya dilupakan qadarullah. Saya enggak hafal, cuman maknanya demikian, demikian, demikian, demikian. Ada hadisnya tapi. Boleh enggak? Boleh. Dia mendapatkan pahala. Iya. Mendapatkan pahala dakwah, mendapatkan pahala apabila yang diajak ini mengamalkannya. Dia mendapatkan pahala juga. Tidak mengurangi pahala amilnya sedikit pun. Semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Berlomba-lomba untuk menyebarkan kebaikan. Wa subhanallah, apabila terwujud masyarakat yang demikian, sejahtera masyarakat Indonesia. Bismillah. Sampun isa walukman. Sampun ge. Kita selesaikan sedikit lagi insyaallah. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar. Mereka juga ahlu jahrin. Mereka terang-terangan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan oleh beliau, fi hududi al-istita'ah asyariyah, dibatasi dalam batasan kemampuan syar'i. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati fa bi lisanihi, faman lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Tingkatan maratib al-amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nah, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, diubahlah dengan tangannya, maksudnya kekuasaannya, dia punya kekuasaan, kekuatan, dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Bukan semata-mata kekuasaan fisik, bukan semata-mata kekuatan fisik. Ya, mentang-mentang jago berantem, mendengar hadis ini lagi semangat-semangatnya lihat kemungkaran, aku pernah dengar hadis, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Bisa saya langsung. Tapi ternyata mafsadat setelahnya jauh lebih besar. Ini juga terlarang. Fi hududi al-istita'ah asy-syar'iyyah, dalam batasan kemampuan syariat. Enggak mampu? Ya udah dengan lisannya. Karena biasanya nasihat dengan lisan itu lebih akhaf, lebih ringan kemudaratannya. Waltizamil adab al-islamiyah al-mar'iyyah, dan tetap mengikuti, tetap beriltizam, memegang adab-adab islami dalam dakwahnya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tidak muncul kemudian premanisme, kasar ila ghairi dhalik. Sakara PDW sewenang-wenang, mumpung karena kelompoknya banyak, kemudian jadi arogan. Maha kata. Enggak ada salaf yang demikian. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika menasihati Ali, membimbing apa tahu memberi wejangan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardah, menjelang perang Khaibar, Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Tenanglah kamu, jalanlah dengan tenang. Sampai kamu hingga kamu sampai di halaman mereka, halaman benteng mereka. Enggak kemudian teriak-teriak, wala syekh melakukan arogan, perbuatan-perbuatan arogansi yang arogan karena jumlahnya banyak. Maha kata, semuanya ada adabnya. Wa subhanallah, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah Allah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini diantara sifat dan mumayizat salafuna salih, manhajus salaf fi dakwah. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Adakah nasihat bagi orang yang suka menasihati tapi kalau dinasihati dia tidak mau? Ata'muruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, afala ta'qilun? Ya. Nasihati senang, tapi kalau dinasihati enggak mau, enggak senang. Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, namun kamu melupakan dirimu sendiri? Apakah dalam keadaan kamu membaca kitab, apakah kamu tidak berakal? Ya qati filazani Allah wa iyyakum. Iqbal, terimalah. Kalau nasihat itu benar, maka terimalah. Kalau memang kamu salah, kamu keliru, dan nasihat itu adalah nasihat benar, jangan gengsi. Nah, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Nah, Allah alam bisawab. Obat penyakit ain. Nah, qatibil azani Allahu wa iyyakum, yang pertama, lindungi diri sendiri. Lindungi diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, lindungi diri sendiri dengan zikir adkar. Zikru sobah wa zikrul masa. Kalau untuk diri sendiri. Kemudian, kalau misalkan untuk anak kecil, dizikiri. Anak kecil, kita punya bayi, punya adik kecil, mereka belum bisa zikir, dizikiri. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau memegang kepalanya, kepala anak kecil, bayi, kemudian dizikiri, dibacakan ayat kursi, al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, anas 3 kali. Kemudian, uidhuka bikalimati laitamah minkuli syaitani wahamah wa minkuli ainillamah. Didoakan, dizikiri, sobah wa masa. Nah, kemudian, kalau misalkan kena, na'udzubillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diruqyah. Diruqyah. Bisa ngeruqyah sendiri, atau orang lain meruqyahkan dirinya. Afdolnya, jangan minta diruqyah. Jangan minta diruqyah. Kalau orang lain memintakan untuk ngeruqyah, dia labas. Supaya dapat keutamaan sab'una yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan berdoa. Tentu saja berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.